Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar ayyuhan nas sidang jamaah jumat ma'asyiral muslimin rahimakumullah disebutkan dalam bukhari muslim dari sahabat abu hurairah radhiyallahu anhu rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda afdalus siyami ba'da ramadhan siyamu syahrillahil muharram puasa yang paling afdal setelah ramadhan ialah berpuasa pada bulan Allah bulan muharram kaum muslimin rahimakumullah kita sekarang sudah memasuki bulan Muharram, salah satu dari bulan empat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Secara penanggalan pemerintahan kita, kita sekarang berada di tanggal 7 Muharram. Tanggal 9-nya hari Ahad. Tanggal 10-nya hari Senin. Kaum muslimin rahimakumullah, di dalam hadis di atas cukup jelas Rasulullah alaihi salatu wasallam memberitakan kepada kita yang isinya adalah anjuran kepada kita bahwasanya puasa yang paling afdal setelah Ramadan adalah puasa pada bulan Allah yang Muharram. Lafaz hadis ini menunjukkan bahwasanya keutamaan ini berlaku untuk seluruh Muharram dari mulai tanggal 1 Muharram sampai tanggal 30 Muharram. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita anjuran untuk memperbanyak puasa pada bulan Muharram ini sebanyak mungkin sesuai dengan batas kemampuan kita. Bisa setiap hari, bisa diselang-seling, atau terserah yang kita mampu, sebanyak-banyaknya, dikarenakan riwayat ini. Kaum muslimin rahimakumullah, disebutkan dalam riwayat yang lain, Rasulullah alaihi salatu wassalam secara khusus memperhatikan dan menganjurkan kaum muslimin untuk berpuasa pada tanggal 10-nya. yang dikenal dengan Asyura, tanggal 10 Muharram. Dalam Bukhari Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dia mengatakan, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yataharra siyama yaumin faddalahu ala ghairihi illa hadzal yaum," yakni Asyura. Aku tidak pernah melihat Rasulullah alaihi salatu wasallam memberikan perhatian khusus untuk puasa satu hari yang beliau utamakan dibandingkan dengan hari-hari yang lain kecuali hari ini, hari Asyura. Dahulu kaum muslimin rahimakumullah, di masa-masa awal Islam, puasa Asyura, puasa yang difardukan, diwajibkan atas kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan kaum muslimin untuk berpuasa tanggal 10 Muharram. Bahkan beliau memerintahkan orang-orang yang sudah makan pada pagi hari itu untuk menahan diri. Jangan lagi makan, jangan lagi minum, dan menyempurnakan puasa sisa-sisa hari itu. Setelah turunnya kewajiban Ramadan, maka Ramadan difardukan, sementara Asyura tidak lagi difardukan. Kembali kepada hukum sunnatun mu'akkadah. Dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperhatikan secara khusus puasa tanggal 10. Kaum muslimin rahimakumullah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, beliau mendapati orang-orang Yahud juga melaksanakan puasa tanggal 10 Muharram. Dalam rangka untuk memuliakan Nabi Allah Musa alaihi salatu wasallam, dikarenakan Allah azza wa jalla menyelamatkan beliau dari kejaran Firaun pada tanggal tersebut. Maka orang-orang Yahudi pun berpuasa pada tanggal itu untuk memuliakan, mengagungkan Nabi Allah Musa alaihi salatu wasallam. Mendengar berita demikian, maka Rasulullah SAW pun menyatakan, kita lebih utama, lebih mulia, lebih harus, lebih layak, lebih berhak memuliakan Nabi Musa SAW. Maka kalau datang tahun berikutnya, insya Allah kita akan berpuasa tanggal 9-nya. Disebutkan dalam riwayat yang lain, dan dia sahih dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, ada seorang laki-laki datang kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menanyakan tentang puasa ini, tentang puasa Asyura. Maka Ibn Abbas menyatakan, sum al-yawm at-tasi', hendaklah kamu berpuasa pada tanggal 9-nya. Pada tanggal 9-nya. Ini semuanya kaum muslimin rahimakumullah menjelaskan kepada kita sunnah yang merupakan azam Rasulullah alaihi salatu wasalam, dan itu difahami oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang sunnah dalam pelaksanaan Asyura ialah puasa satu hari setelahnya Tasu'a tanggal 9 Muharram, lalu diikuti dengan Asyura tanggal 10 Muharram. Ini yang paling afdal. Disebutkan dalam riwayat yang lain dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu wasallam menasihatkan, sum yauman qablahu wa yauman ba'dah, puasalah satu hari sebelumnya dan satu hari setelahnya. Hadis ini diikhtilafkan oleh para ulama, ada yang membaidkannya, ada yang menghasankannya. Al-Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala menjelaskan, dari semua riwayat-riwayat yang datang dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, disimpulkan bahwasanya yang paling sempurna, yang paling afdal ialah puasa tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11. 3 hari. Sehari sebelumnya, tanggal 10-nya dan sehari setelahnya. 9, 10, 11. Yang kedua adalah puasa dua hari, tanggal 9 dan tanggal 10. Dan beliau mengatakan, wa alaihi aktsarul ahadith. Dan inilah yang ditunjukkan oleh banyak hadith dan banyak periwayatan. Dan ini yang paling sahih, 9 dan 10 Muharram. Yang ketiga adalah tanggal 10 dan 11-nya, mukhalafatan lil yahud, 10 dan 11-nya dalam rangka untuk menyelisihi orang-orang Yahudi yang mengkhususkan puasa tanggal 10-nya. Adapun yang melaksanakan hanya tanggal 10-nya saja, beliau mengatakan ini tindakan orang-orang yang tidak memahami atar, tidak memahami hadisnya Rasulullah SAW, maka tidak dianjurkan. Kaum muslimin rahimakumullah, maka kita bisa memilih 9, 10 Muharram, itu yang paling afdal, atau 9, 10, 11 itu yang paling komplit, atau 10 dan 11-nya dalam rangka menyelisih orang-orang Yahudi, dan jangan hanya tanggal 10-nya saja menyelisihi azamnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kaum muslimin rahimakumullah, disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu wa arda, bahwasanya siam yaumul muharram, puasa Asyura dan 10 Muharram itu menghapuskan dosa-dosa setahun sebelumnya. Disebutkan oleh para ulama kita dan jumhurul ulama bahwasanya dosa-dosa yang dihapuskan adalah as-saghair, dosa-dosa kecil, sebab dosa besar harus bertaubat daripadanya. Ini keutamaan yang ada pada puasa Asyura secara khusus, dan masuk padanya puasa Muharram, puasa yang paling afdal setelah puasa Ramadan. Ma'asyurul muslimin rahimakumullah, sunnah Rasulullah SAW terkait dengan Muharram hanya anjuran puasa, tidak lebih. Hanya anjuran puasa Muharram atau puasa Tasu'a Asyura, tidak lebih. Tidak ada satu hadis pun yang sahih yang menjelaskan kepada kita tentang keutamaan-keutamaan yang lain terkait dengan Muharram. Tidak ada. Apa yang diyakini oleh kebanyakan kaum muslimin tentang keutamaan satu Muharram, berpuasa dengan satu Muharram secara khusus, tidak ada nas yang sahih padanya. Tidak ada pula amalnya Rasul padanya. Tidak ada pula amalannya para sahabat, para tabi'in, para tabi'in padanya. Mengkhususkan dengan satunya. Yang ada tanggal 10 atau 9-10 itu yang paling afdal. Begitu pula tindakan-tindakan yang lain, semuanya tidak ada yang sahih dari Rasulullah SAW. Kaum muslimin rahimakumullah, untuk bulan Muharram ini, di sana terdapat banyak sekali ritual-ritual, peringatan-peringatan yang tersebar di kalangan kaum muslimin, yang semuanya itu tidak ada contohnya Rasul alaihissalatu wassalam tentangnya. Tidak ada pula tuntunan salaf, baik para sahabat, para tabi'in, ataupun para tabi'in tentang masalah itu. Keumumannya menyerupai orang-orang al-Yahud dan Nasara. Di antaranya ialah milad, memperingati tanggal 1 Muharram sebagai tahun baru Hijriyah. Ini umum, mulai dan sering dilakukan, dilaksanakan oleh kaum muslimin, memperingati tanggal 1 Muharram sebagai tahun baru Hijriyah. Tindakan ini kaum muslimin rahimakumullah tidak pernah ada di zamannya Rasul, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in. Tidak pernah pula ada pada masa sahabat atau tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Baru ada pada masa-masa generasi yang setelahnya. Diusut oleh para ahli sejarah Islam, ternyata yang kali pertama mengadakan perayaan milad tahun baru Hijriyah 1 Muharram ialah dari kalangan Daulah Batiniyah, Daulah Kebatinan, Banu Ubaid Ibnu Daisan Al-Qaddah, Daulah Batiniyah di Mesir, yang dikenal sebagai sebuah daulah kafir, yang dikafirkan oleh para ulama dikarenakan punya pemahaman kebatinan yang ekstrim, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Daulah Fatimiyah Abbasiyah, Fatimiyah Ubaidiyah, dikenal dengan sebutan Banu Ubaid Ibnu Daisan Al-Qaddah. Mereka ini sesungguhnya memiliki keserupaan dengan Sekte Rafidhah, dan juga disusupi oleh pemahaman-pemahaman Yahudi, dikarenakan memang aliran kebatinan yang ekstrim yang di situ ada pemahaman Rafidahnya. Mereka semuanya dibentuk oleh seseorang yang bernama Abdullah bin Sabah al-Yahudi sebelumnya. Mereka inilah orang pertama yang mengatakan musim resmi, perayaan resmi di daulah mereka, perayaan 1 Muharram sebagai tahun baru Hijriah. Sehingga yang mengadakannya adalah orang yang menyimpang, sekte yang dikufurkan oleh para ulama. Kaum muslimin rahimakumullah, ketahuilah di zaman Rasul Abu Bakar Siddiq dan pertengahan kekhilafan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tidak pernah dikenal dengan namanya penanggalan. Dulu tidak ada yang namanya penanggalan. Baru pada masa-masa kekhilafan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kaum muslimin memerlukan penanggalan supaya mereka tahu tanggal berapa surat diterima dari negara fulan, raja fulan dan segala macamnya. Maka Umar mengajak musyawarah para sahabat yang ada ketika itu dan disepakati untuk menjadikan hijrahnya Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam dari Mekah ke Madinah sebagai patokan penanggalan Islam. Semenjak itu baru ada yang namanya penanggalan Hijriah. Tidak pernah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memperingati tanggal 1 Muharramnya, atau para sahabat yang lain di masa Utsman, di masa Ali, atau di masa sahabat tabi'in atau tabi'in, tidak pernah. Sehingga merupakan sebuah tindakan bid'ah yang diada-adakan oleh sekte bid'ah Batiniyah, Ubaidiyah Fatimiyah, yang dikufurkan oleh para ulama. Usut punya usut, ternyata mereka ini daulah Fatimiyah ini ternyata juga menyerupai tindakannya orang-orang Yahudi yang kali pertama dalam sejarah keagamaan orang Yahudi yang memiliki perayaan semacam ini, ritual memperingati tahun baru mereka, lalu diikuti oleh kaum Nasara memperingati tahun baru Masehi, ditetapkan dengan 1 Januari. Setelah itu kaum muslimin ikut-ikutan dengan mereka semua, dikarenakan lemahnya iman, lemahnya takwa mereka kepada Allah Azza wa Jalla, tasyabbuhul kufar. Semuanya ujung-ujungnya adalah al-Yahud, ujung-ujungnya Nasara, ujung-ujungnya adalah ekstrim, sekte-sekte ekstrim yang bahkan dikafirkan oleh para ulama yang mengada-adakannya. Kaum muslimin rahimakumullah, maka tidak sepantasnya bagi seorang muslim untuk ikut-ikutan dalam perkara semacam ini dengan tanpa ada dasarnya, tidak ada ayat, tidak ada hadis, tidak ada keterangan para sahabat atau para tabi'in atau para tabi'in atau para ulama mazhab 4, tidak ada keterangannya Abu Hanifah atau Imam Malik atau Imam Syafi'i atau Imam Ahmad atau ulama-ulama yang lain menerangkan tentang masalah seperti ini. Biarkan berlalu 1 Muharram, 1 Muharram. Yang kita perhatikan bukan perayaan itunya, enggak ada contohnya. Yang kita perhatikan adalah anjuran berpuasa selama Muharram, lebih dikhususkan tanggal 9 Muharram dan tanggal 10 Muharram yang untuk tahun ini dengan penanggalan pemerintah kita, tanggal 9 Muharram jatuh pada hari Ahad dan tanggal 10 Muharram jatuh pada hari Senin. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, di antara bentuk kemungkaran dan kebid'ahan yang terjadi pada bulan Muharram, terutama tanggal 10 Muharram, sebuah ritual yang diadakan, sebuah perayaan yang diadakan oleh sekte Rafidah, Syiah Rafidah. Mereka menjadikan tanggal 10 Muharram sebagai tanggal atau hari berkabung nasional Syiah Rafidah. Dikarenakan Kata mereka pada hari, pada tanggal itu adalah tanggal terbunuhnya Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhuma. Syiar Rafidah secara zahirnya mengaku mencintai Ahlul Bait, terutama mencintai Ali bin Husain, Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Maka mereka menjadikan hari kematiannya sebagai hari berkabung nasional mereka. Mereka bersedih hati, menampar-nampar pipinya, menjambak-jambak rambutnya, meropek-ropek kerah bajunya, berteriak-teriak histeris. Wanita-wanita selama Muharram tidak boleh ada yang berhias. Dilarang keras melakukan perayaan pernikahan pada hari itu. Bayi yang lahir pada Muharram, bayi yang dikatakan bayi yang tercela, bayi yang sial dan segala macamnya. Mereka mengadakan perayaan pada hari itu, membuat sebuah kayu yang dihiasi dan dengan berbagai macam hiasan-hiasan yang ada, diyakini sebagai bentuk Husain bin Ali bin Abi Thalib. Mereka tawaf mengelilinginya sambil menangis meratapi kematian Husain dan segala macamnya. Hari berkabung nasionalnya Syiah Rafidhah. Ini juga termasuk perkara yang mungkar. Tidak ada di kalangan, di dalam prinsip agama Islam, peringatan untuk kematian dan lahirnya seseorang. Jangankan Husain bin Ali bin Abi Thalib, terkait dengan perayaan maulid Nabi, tidak ada contoh dalam Islam sedikit pun. Tidak ada amalnya Rasul, tidak ada amalnya sahabat, tidak ada amalnya tabi'in dan tabi'in. Kaum muslimin rahimakumullah, tindakan mereka itu pun sesungguhnya sebagai upaya manipulasi, sebagai upaya untuk topeng bagi mereka, menunjukkan kepada dunia seakan-akan mereka sebagai pemuja Husain bin Ali, orang yang sangat sedih akan kematian Husain bin Ali. Padahal dalam sejarah Islam, kaum muslimin rahimakumullah, diungkap oleh para ulama sejarah, sesungguhnya yang dikatakan sebagai pembunuh Husain bin Ali bin Abi Thalib adalah mereka sendiri. Syiah Rafidhah dikenal sebagai sekte pengkhianat. Mereka membujuk dan merayu Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib datang ke mereka di wilayah Kufah, sekarang Irak dan sekitarnya. Dijanjikan pasukan yang sangat besar untuk memerangi penguasa ketika itu di wilayah Syam, penguasa Daulah Umayyah ketika itu. Kalau anda wahai Husain bin Ali siap untuk menampung aspirasi kami, kami akan siapkan bendera pasukan yang sangat besar. Dinasihati oleh Abdullah bin Abbas, dinasihati oleh Abdullah bin Umar dan para sahabat yang lain ketika itu radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, jangan berangkat kepada mereka. Mereka dikenal sebagai kaum pengkhianat. Husain bin Ali ketika itu memandang perkara yang berbeda. Tujuannya bukan dalam rangka untuk yang lain-lain, dalam rangka untuk kebaikan Islam wal muslimin. Beliau tidak memperhatikan nasihatnya sebagian sahabat, berangkat menuju ke sana. Ketika sampai di sana mendapati suasana yang berbeda, tidak sebagaimana yang digambarkan oleh mereka, maka beliau pun terjebak. Beliau minta pulang kembali, diizinkan pulang kembali, jangan diganggu sedikit pun untuk kembali ke kota Madinah. Dicegah oleh orang-orang Syiah Rafidhah. Diminta untuk bergabung dengan Bani Umayyah. Ketika itu Yazid bin Muawiyah rahimahullah dicegah sama mereka. Kemudian diajak untuk berperang melawan penguasa ketika itu. Dan ketika sudah di front pertempuran, mereka semuanya lari, meninggalkan Ali, meninggalkan Husain bin Ali dan keluarganya berhadapan dengan pasukan Bani Umayyah ketika itu. Maka beliau pun terbunuh dalam keadaan sangat mengenaskan dan dikatakan syahid oleh para ulama kita. Maka dikatakan oleh para ulama ini bentuk pengkhianatan orang-orang Syiah Rafidhah yang mengaku mencintai Husain bin Ali padahal mereka sendiri yang membunuh dia. Dengan dia serahkan beliau kepada musuh-musuhnya, ditinggal lari seorang diri dan keluarganya saja. Begitu pula kaum muslimin rahimakumullah, orang-orang Rafidhah dalam sejarah Islam, mereka dikenal sebagai kaum pengkhianat, membela orang-orang Yahudi dan Nasara untuk melawan kaum muslimin, menghancurkan kaum muslimin. Runtuhnya Daulah Bani Abbasiyah di tangan Tatar itu melalui tangan-tangan mereka, orang-orang Rafidah, orang semacam Ibnul Alqami, semacam Ar-Rasyid, tokoh-tokoh Rafidah masuk di tengah-tengah mereka untuk menghancurkan Daulah Abbasiyah ketika itu di tangan Tatar. Maka tindakan mereka yang ritual berkabung di Karbala, dikatakan sebagai hari Karbala tanggal 10 Muharram, itu merupakan manipulasi saja. Tindakan mereka justru mencoreng moral Islam, mencoreng moral Husain bin Ali sendiri radhiyallahu taala anhu wa arda. Kalau seandainya beliau masih hidup dan mendapati tindakan mereka, beliau sebagai orang pertama yang mengingkarinya. Dikatakan beliau adalah cucu Rasul alaihi salatu wassalam, seorang yang mulia, dikatakan sebagai sayyidu syababi ahli jannah, tokoh pemuda ahli jannah. Dikatakan demikian oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau seorang yang sangat mulia, yang beriman, yang bertakwa, tokoh-tokoh ulama Islam pada masanya. Juga saudaranya Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma. Maka tindakan mereka ini dalam rangka untuk mencoreng orang Islam dengan hari-hari berkabung yang mereka lakukan. Di saat yang sama kaum muslimin rahimakumullah, di tanggal yang sama juga berbalik, diadakan perayaan kemenangan, perayaan gembira, perayaan bersuka cita. Mereka menggunakan pakaian baru, seakan-akan itu adalah hari idnya kaum muslimin, sebagaimana Idul Fitri, sebagaimana Idul Adha, dan mereka lebih tepat menamakan sebagai Idul Adha. Tanggal 10 Muharram mereka bersuka cita menyambut hari kematian Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Dalam sejarah Islam kaum muslimin rahimakumullah, yang melakukan ini adalah sekte Nawasib. Sekte Nawasib itu sebuah sekte yang secara terang-terangan menyatakan kebenciannya kepada Ahlul Bait, kebenciannya kepada keluarga Rasulullah SAW, dan sekte ini adalah sekte sempalan dari sekte Khawarij. Sekte Khawarij dengan terang-terangan pada masa lalu mereka merayakan kemenangan, hari sukacita, hari bahagia dengan terbunuhnya Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sehingga di hari yang sama, yang satu merayakan acara bergabung, yang satunya lagi merayakan acara sukacita disamakan dengan Idul Adha dan yang dikorbankan Husain bin Ali radhiyallahu taala anhu. Kedua sekte ini kaum muslimin rahimakumullah, dua sekte yang paling klasik dalam sejarah Islam, yang paling pertama muncul dalam sejarah Islam dan terus akan ada sampai di akhir zaman nanti, dan mereka sudah akan bergabung dengan pasukan Dajjal. Maka waspadai kaum muslimin rahimakumullah. Syiar Rafidah di zaman sekarang sedang ramai-ramainya menunjukkan gigi mereka, terang-terangan menyatakan syiahnya, menyatakan pemahaman Rafidahnya. Belum lama ini tokoh syiah mereka Jalaluddin Rahmat menyatakan statement yang sangat menggelisahkan kaum muslimin, Rasul belum dijamin dengan surga. Sementara yang namanya Khawarij juga demikian, memunculkan taring mereka dengan berbagai macam gerakan-gerakan mereka yang sangat sadis. Adanya ISIL, adanya ISIS, adanya Daulah Islamiyah sekarang ini, itu merupakan kepanjangan dari orang-orang Khawarij ini. Dua sekte yang sesungguhnya saudara kembar kaum muslimin rahimakumullah, dikarenakan pendiri mereka cuma satu, yaitu Abdullah bin Sabah al-Yahudi, orang Yaman yang dulunya Yahudi kemudian pura-pura masuk Islam dan menghembuskan pemahaman-pemahaman kufur di tengah-tengah umat Islam. Ketika itu muncul pemahaman Syiah Rafidah dari dia, muncul pemahaman lawannya Khawarij juga dari dia. Sehingga Khawarij, Syiah Rafidah, saudara kembar, moyang mereka adalah Yahudi, Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Mudah-mudahan kaum muslimin rahimakumullah, apa yang disampaikan pada kesempatan kali ini memberikan wawasan kepada kita, menyadarkan kita betapa pentingnya kita kembali kepada bimbingan Islam yang benar, kembali kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat, para tabi'in dan para tabi'in. Jangan tersilaukan dengan penampilan, dengan slogan, dengan itu semuanya. Semuanya harus dengan ilmu yang jelas, ayat, hadis, keterangan para ulama ada, kita amalkan sebagaimana puasa Asyura tanggal 9-10 Muharram, puasa Muharram secara umumnya kita amalkan. Sementara yang lain-lain yang tidak contohnya tinggalkan, walaupun disampaikan oleh tokoh tertinggi sekalipun di dunia ini, semuanya rendah dan kecil ketika tidak ada bimbingannya dalam Islam, dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla senantiasa menganugerahkan kepada kita semua taufik wal hidayah, sehingga kita bisa memandang segala sesuatunya dengan ilmu dan amal yang benar. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimussalah.